Mitra Bisnis, Kompas menulis, ujikir bagi kendaraan umum dan angkutan barang seperti mobil box dan pickup hanyalah formalitas. Cukup bayar uang lewat calo, kendaraan bisa tidak diperiksa dan buku kir tetap keluar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua DPP Organda DKI, Sudirman. Pak Sudirman, apa komentar Anda? Ya, itu sempat unit uji kendaraan bermotor. Mungkin yang selama ini terjadi adalah bisa diatur di lapangan ya. Nah, tetapi dengan pengujian kendaraan bermotor yang baru, sistemnya yang baru, sistem yang drive-thru, itu tidak dimungkinkan lagi bisa bermain-main seperti itu. Khusus di DKI saja ada sudah yang model drive-thru. Jadi mobil bersama supirnya sudah masuk ke gerbang, masuk di loket, masing-masing loket dapat ini, dapat itu. Terus dites-tes, ada pengetesan, ada berapa seksi, ada berapa unit itu untuk pengetesan. Jadi saya melihat di sini, khusus untuk DKI Jakarta, hal yang seperti itu sepertinya sudah bisa teratasi adanya praktek-praktek pencalonan itu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai keluhan para pengusaha terkait lamanya proses ujikir ini? Ya, mungkin kapasitas kerja daripada unit tersebut memang terbatas ya. Sementara kendaraan ini kan di Jakarta banyak sekali yang untuk membutuhkan pengujian-pengujian kendaraan bermotor. Jadi tidak seimbang dengan jumlah yang dikerjakan. Ya, otomatis itu antri lama itu. Bagaimana dengan kerugian akibat lamanya proses ujikir ini, Pak? Ya, kalau kerugian itu sudah pasti ya. Mestinya satu hari bisa dapat trip, bisa dapat uang. Sekarang nggak bisa, masih ngantri aja kan ya rugi, toh. Ya, mana 6 bulan sekali, ya harus kir. Lalu, ada saran, Pak, yang mengatakan, mungkin akan lebih baik jika ujikir ini juga melibatkan atau diserahkan kepada swasta. Apa pandangan Bapak? Rasanya semua tugas-tugas pemerintah kalau diswastakan itu bagus ya selama ini ya kalau di Indonesia ya. Ya, itu bagus ya. Jujur saja saya bisa sampaikan, andai kata pengujian kendaraan bermotor diserahkan kepada swasta oleh pemerintah, itu akan menjadikan mutu daripada pengujian itu akan terjamin, pasti. Ya, karena lebih profesional ya. Mereka kan tidak kan, mereka kan independen ya. Mereka kan terikat dengan satu keharusan terikat dengan hukum. Ya, kalau ini ternyata kendaraan tidak lulus, diluluskan sama dia, itu kena sanksi hukum. Ya, tetapi kalau pemerintah menyerahkan kepada pemerintah lagi, kepada dinas lagi, ya itu berbeda. Lalu ke depannya seperti apa mekanisme ujikir yang ideal? Menurut saya kan sudah ada dilaksanakan, bisa dipraktekkan pengujian kendaraan di pul-pul kendaraan masing-masing pengusaha. Itu boleh, itu bisa dilaksanakan, itu baik, bagus. Nah, cuma masih juga tetap kurang memenuhi kapasitas daripada pelayanan, tetap masih kurang. Jadi di sini diperbanyak ya tenaga-tenaga ahli untuk pengujian kendaraan bermotor, baru itu bisa jemput bola mana, ke garasi, ke pul kendaraan, ya kan? Terus di mana, di umpamanya di tempat-tempat tertentu, taruhlah kalau di terminal pun bisa ya, dilakukan di situ. Cuma di sini kan perlengkapan peralatannya dan petugasnya juga terbatas. Ini harapan kita ke depan seperti itu. Jadi jemput bola, jangan ngantri-ngantri di ujung menteng sana, antri, macet, segala macam, lama sekali. Jadi ke depan kita minta supaya pemerintah daerah Provinsi DKI melakukan jemput bola pengujian kendaraan bermotor. Langsung petugas masuk ke pul kendaraan, dites di situ, yang sudah habis 6 bulan diuji kendaraan tersebut. Betul-betul profesional, kalau memang tidak lulus ya dibilang tidak lulus, jangan dipaksakan. Itu harapan kita sederhana sebetulnya, kalau mau berbuat tegas bisa baik ini sistem ini. Demikian Ketua DPP Organda DKI, Sudirman. Saya Wendy Lim.